bertanya dalam diri, apakah yang telah terjadi? Hingga malam ku rasa sunyi di tengah ramainya kota. Mungkin saja dan ternyata tak satu pun.